Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah mempelajari hukum tasyahud akhir dengan kesimpulan sulit untuk menganggapnya sebagai rukun karena tidak ada dalil yang jelas menunjukkan sholat tidak sah tanpa tasyahud akhir. Tetapi justru hadis Fadalah bin Ubayd radhiyallahu anhu riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya yang telah disampaikan ketika Nabi alaihissalam menegur dan mengajari orang yang dalam sholatnya pada momen tasyahud akhir dia tidak tasyahud, tidak salawat dan sumber doa, setelah sholat Nabi memanggilnya dan memerintahkan untuk memulai dengan tamjid Allah subhanahu wa ta'ala wa fana alaihi memuji Allah menyanjungi tasyahud, kemudian sholat ala Nabi, salawat atas Nabi, kemudian doa yang dia inginkan tanpa memerintahkan dia mengulangi sholat. Seandainya rukun akan diperintahkan mengulangi sholat dan tidak dimaafkan meskipun jahil, tidak tahu hukum, terlupa. Ketika tidak diperintahkan mengulangi berarti bukan rukun. Tetapi perintah pada hadis itu menunjukkan wajib. Begitu pula perintah pada hadis Ibnu Mas'ud dan istilah fardh pada riwayat tambahan yang datang pada hadis Ibnu Mas'ud juga yang benar hanya menunjukkan wajib. Jadi mazhab yang terbaik adalah duduk tasyahud akhir, tasyahud akhir, dan duduk untuk tasyahud akhir hanya wajib. Dan ini salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Al-Albani. Baik. Begitu pula salawat juga sulit untuk menganggap salawat sebagai rukun karena tidak ada dalil yang menunjukkan salat tidak sah tanpa salawat pada tasyahud akhir. Yang terdekat imma wajib, imma mustahab sunnah. Memang telah disampaikan ada hadis yang memerintahkan untuk bersolawat, yaitu hadis Fadalah bin Ubayd tadi telah sebutkan lagi, dan hadis Ka'b bin Ujrah ketika sahabat minta diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara bersolawat, kemudian Nabi mengatakan qulu, katakan Allahumma shalli, dan seterusnya. Dua hadis ini isinya perintah. Nah, ini yang mungkin dipegang untuk mengatakan wajib. Oleh karena itu berangkatlah Al-Imam Asy-Syafi'i, dan itu riwayat kedua dari Ahmad sebagaimana telah disebutkan, untuk mengatakan wajib dan didukung oleh Al-Albani. Tetapi ini juga tidak lepas dari kelemahan telah disampaikan. Kenapa? Karena perintah bersolat pada hadis Ka'b bin Ujrah itu yang lebih kuat kemungkinannya adalah bersifat irsyadi, yaitu bimbingan cara bersolawat, karena didasari oleh pertanyaan bagaimana cara kami bersolawat. Kemudian Nabi mengajari, katakan begini begini, berarti sifatnya bimbingan bukan mewajibkan bersolawat. Kemudian hadis Fadalah, perintah tasyahud dulu kemudian solawat kemudian doa, perintah solawat pada hadis itu harus dipadukan dengan hadis Ibnu Mas'ud, sama dengan hadis Ka'b bin Ujrah tadi. Andaikan kita tidak mengatakan itu sifatnya bimbingan tapi memerintah bersolawat, maka sama juga harus dipadukan dengan hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud, Nabi memerintahkan tahiyat yakni tasyahud kemudian memilih doa yang diinginkan tanpa ada perintah salawat. Ini dalil yang menggeser, ya, makna perintah pada hadis fadalah dan perintah pada hadis Ka'ab bin Ujrah. Perintah bersalawat di situ sifatnya mustahab, karena nyatanya pada hadis Ibnu Mas'ud Nabi merintahkan tasyahud kemudian doa tanpa diselingi salawat. Tidak ada perintah salawat di situ. Berarti perintah salawat pada hadis fadalah dan Ka'ab bin Ujrah jelas hanya bersifat mustahab. Oleh karena itu kesimpulan kita yang terbaik, salawat sifatnya mustahab pada tasyahud akhir, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Riwayat ketiga dari Ahmad, pendapat Malik, Abu Hanifah. Oleh karena itu Ibnu Mundhir meskipun dia menyelisih seluruh fuqaha Syafi'iyah dalam hal ini, karena mazhab Syafi'iyah adalah mewajibkan, tapi Ibnu Mundhir meskipun sendirian keluar dari kawan-kawannya fuqaha Syafi'iyah, dia tetap merujukkan bahwa mustahab. Dan ini pendapat Syaukani, Sa'di dan Ibnu Utsaimin. Baik. Jelas ini, sekarang kita akan belajari makna bersalawat, makna salawat. Bersalawat atau bersalawat atas Nabi. Apa artinya bersalawat atas Nabi? Bersalawat atas Nabi artinya kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jal mencurahkan salawat atas nabinya. Jadi ini mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah untuk Muhammad, atas Muhammad. Ya, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah bersalawat atas nabinya. Agar Allah mencurahkan salawat atas nabinya. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah bersalawat atas nabinya. Nah, sekarang apa makna Allah bersalawat atas nabinya? Ada khilaf. Ada khilaf mengenai makna salawat Allah atas nabinya. Yang terbaik dari pendapat yang ada adalah tafsir salah satu tabi'i yang mulia, yaitu Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi. Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi, Rufai bin Mihran rahimahullah. Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi. Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Ahzab, firman Allah SWT, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yaitu ayat ke-56. Ayat ke-56 dari surat Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat atas nabi. Berarti dua yang butuh ditafsir di sini. Yang bersalawat ada dua, Allah dan malaikat. Allah bersalawat atas nabi, malaikat bersalawat atas nabi. Itu ditafsirkan apa makna Allah bersalawat atas nabi, apa makna malaikat bersalawat atas nabi. Kata Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi, salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Salatullah, salawat Allah atas nabi maknanya sana'uhu. Salatullahi sana'uhu. Salawat Allah maknanya sana'uhu alaihi, ujian. Sana'uhu, ujian Allah. Alaihi, atas nabi. Indal malaikah, di sisi, di kalangan malaikatnya, yaitu malaikat yang tertinggi, yang terdekat kepada Allah SWT. Wa salatul malaikati ad-du'a, dan salawat malaikat untuk nabi maksudnya doa, ya, doa para malaikat untuk nabi. Seperti hanya kita bersalawat untuk nabi, Berarti kita mendoakan agar Allah memuji Nabi. Nah, begitu. Jadi salawat Allah atas Nabi-Nya artinya apa? Artinya pujian Allah atas Nabi-Nya di kalangan malaikat yang tertinggi, al-mala'ul a'la, kumpulan malaikat yang tertinggi, al-muqarrabun, yang terdekat kepada Allah SWT. Tafsir Abu Ali Ar-Riyah ini tadi dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya secara ta'liq. Secara ta'liq yakni sanad terbuang langsung. Ya, Al-Bukhari langsung menyebutkan, Abu Aliyah mengatakan demikian. Jadi dengan sanad yang terbuang tanpa sanad. Pada kitab tafsir, pada tafsir surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Atsar ini juga telah dikeluarkan oleh Abu Hatim secara mausul, sanad bersambung. Ya. Dengan sanad bersambung. Jadi jika Al-Bukhari mengeluarkannya dalam sahihnya dengan secara muallaq, yaitu dengan membuang sanad tanpa sanad, maka Abu Hatim mengeluarkannya dengan sanad bersambung yakni mausul. Nah, seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, baik, sudah jelas ini. Nah, tafsir ini yang dipilih, yang didukung oleh Ibnu Qayyim, yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, Al-Albani, dan Ibnu Utsaimin. Ya, ini yang terbaik. Jadi sekarang bisa dipahami ya, ketika kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad misalkan, maknanya ya Allah bersolawatlah atas Muhammad, artinya kita memohon ya Allah pujilah Muhammad di kalangan malaikatmu yang tertinggi, yang terdekat. Begitu maknanya, bisa dipahami. Jadi sekarang dengan ini kita bisa memahami pula makna hadis man shalla alayya salatan sallallahu alaihi kam man shalla, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyinya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi Ahmad sallallahu alaihi تقدم صلى الله عليه عشرا من صلى علي صلاة barang siapa berselawat untukku satu kali, balasannya apa? صلى الله عليه عشرا, Allah berselawat untuknya 10 kali. Ah, bagaimana maknanya coba? Bagaimana makna hadis ini? Man shalla alayya salatan, barang siapa berselawat atasku satu kali, artinya apa? Kita bersolawat untuk Nabi satu kali, misalkan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad misalkan, berarti kita sudah bersolawat kan satu kali. Apa artinya Allahumma salli ala Muhammad? Ya Allah pujilah Muhammad, bersolawat untuk Muhammad yang pujilah Muhammad. Sallallahu alaihi asran, balasan untuk orang yang bersolawat tadi ya adalah sallallahu alaihi asran, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali, yani Allah memuji dia 10 kali. Ketika kita mendoakan untuk Nabi agar Allah memuji Nabinya satu kali, maka balasannya Allah memuji kita 10 kali. Salawat Allah atas Nabi, pujian. Salawat Allah untuk seluruh hambanya, pujian. Nah, maknanya sama. Tetapi beda tentunya pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan pujiannya kepada yang lain, kepada umatnya. Pujian Allah untuk Nabinya tentunya pujian yang terbaik di kalangan al-mala' al-a'la, al-mala'ika al-muqarrabin, al-mala' kumpulan malaikat al-a'la yang tertinggi, malaikat terdekat. Adapun pujian Allah kepada umatnya, ya tidak sampai ya pada tingkatan itu. Nah, ini lebih rendah. Itu makna hadis. Saya difahami dari dek-dek memahami makna salawat Allah atas hamba-hambanya, atas Muhammad SAW dan yang lainnya, sama itu pujian. Tapi tentunya pujian Allah untuk Nabi beda pujian Allah dengan salah satu dari pujian Allah terhadap salah satu dari umatnya. Bisa difahami ya? Baik. Selanjutnya terdapat beberapa sifat salawat yang warid yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang warid dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, ada beberapa sifat salat yang warid, yang sifat-sifat itu berbeda-beda. Baik. Yang masyhur pada mazhab Hambali adalah sifat salawat yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah di matan kita. Yang telah kita baca di matan yang disebutkan As-Sa'di. Itu yang masyhur pada mazhab Hambali, yang merupakan salah satu riwayat Ahmad dan Muslim dari hadis Ka'ab bin Ujrah. Ya. Yang merupakan salah satu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Muslim dalam sahihnya dari hadis Ka'ab bin Ujrah. Masih ingat kan tadi baru saja sebelumnya telah kita lewati penyebutan hadis Ka'ab bin Ujrah, yakni sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik?" Kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, "Fa kaifa nusalli 'alaik?" Maka bagaimana cara kami berselawat? Kemudian Nabi mengatakan, "Qulu." Kata Nabi, "Qulu, ucapkanlah oleh kalian." Nah, riwayat salah satu riwayat Ahmad dan Muslim dalam sahihnya, Ahmad dalam musnadnya, Muslim dalam sahihnya, yaitu sifat salat yang disebutkan di matan. Lihat kembali matan kitab yang disebutkan As-Sa'di, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid." Ini apa? Hadis Ka'ab bin Ujrah, salah satu riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Muslim dalam sahihnya. Redaksinya begini, "Allahumma salli ala Muhammad", dan seterusnya tadi yang disebutkan di matan. Maknanya, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Wahai Allah, bersalawatlah atas Muhammad dan atas seluruh pengikutnya. Al, makna al adalah seluruh pengikut. Jadi wa ala ali Muhammad artinya atas seluruh pengikut Muhammad. Seluruh pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam tentunya meliputi kerabatnya sendiri, kerabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mengikutinya, dan seluruh sahabat serta seluruh pengikut setelahnya. Semuanya masuk dalam keumuman makna al, seluruh pengikut. Wahai Allah, bersalawat atas Muhammad dan atas seluruh pengikutnya. "Kama sallaita ala ali Ibrahim." Sebagaimana engkau telah bersalawat atas ali Ibrahim. Ali Ibrahim, Ibrahim masuk pertama kali, kemudian pengikutnya. Jadi, "Kama sallaita ala ali Ibrahim" artinya sebagaimana engkau telah bersalawat atas Ibrahim dan seluruh pengikut Ibrahim. Jadi jangan diartikan "kama sallaita ala ali Ibrahim", jangan hanya diartikan sebagaimana engkau telah bersalawat kepada seluruh pengikut Ibrahim tanpa Ibrahim. Karena al Ibrahim masuk pertama kali Ibrahim sendiri, kemudian seluruh pengikut. Dalilnya ayat yang menunjukkan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 46. Ya. Coba lihat ayat surat Ghafir, coba lihat. Ghafir ayat 46. Apa ayatnya? Ghafir ayat 46. Aywa. Ayat ini, an-naru yu'raduna. Sekalian antum lihat, mushafnya antum buka lihat kalian. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab. An-nar, neraka, yu'raduna 'alaiha, mereka yaitu Ibrahim dan pengikutnya diperhadapkan kepada neraka ghuduwan wa 'ashiya. Setiap pagi dan petang. Ini di alam barzakh, di kubur. Ya, ini siksa kubur. Nah, sejak dia masuk kubur bersama seluruh pengikutnya ditenggelamkan di laut. Ya. Diadab dalam kubur dengan diperhadapkan kepada neraka setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu, lalu di hari tegaknya kiamat, di hari kiamat nanti dikatakan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Perintah kepada malaikat tentunya, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, masukkanlah. Coba perhatikan ayatnya, adkhilu masukkanlah, ala fir'aun, ala fir'aun, bukan adkhilu fir'aun wa ala fir'aun, bukan disebut nama Fir'aun kemudian al pengikutnya, tapi langsung al Fir'aun, masukkan al Fir'aun, jangan artikan masukkan pengikut Fir'aun kemudian Fir'aunnya ketinggalan. Fir'aun di depan pemimpinnya, kan begitu. Adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan seluruh pengikutnya asyad dan adab ke dalam adab yang paling keras di neraka. Artinya kata al fulan, fulan ya pemimpinnya tersendiri, pemimpinnya sendiri yang pertama kali masuk, kemudian seluruh pengikut. Jadi kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat atas Ibrahim dan seluruh pengikutnya. Kemudian wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta berkahilah Muhammad dan seluruh pengikut Muhammad, kama barakta ala Ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan seluruh pengikutnya. Ketinggalan tadi apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ali Ibrahim. Sampai sini tadi. Sebagaimana engkau telah bersalawat atas Ibrahim dan seluruh pengikut Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Innaka sesungguhnya engkau Hamidun, maha terpuji. Majid, lagi maha agung. Kemudian wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad, serta berkahilah Muhammad dan seluruh pengikut Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan seluruh pengikut, seluruh pengikut Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Baik, ini salah satu sifat salawat riwayat Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, yaitu salah satu riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Muslim dalam sahihnya. Ini yang masyhur jadi pegangan mazhab Hambali, sifat ini persis yang disebutkan oleh Sa'di. Itu sifat salawat yang dipegang oleh fuqaha Hanabilah, yang menjadi mazhab, pegangan mazhab mereka. Baik. Adapun riwayat yang muttafaq alaih dari hadis Ka'b bin Ujrah ini, adapun riwayat yang muttafaq alaih, sepakat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama dari hadis Ka'b bin Ujrah ini, dan juga merupakan riwayat Ahmad yang lain, dan juga merupakan riwayat Ahmad lainnya dalam musnadnya, lafaznya Allahumma barik, bukan wa barik, tapi Allahumma barik. Sama, bedanya hanya al-waw diganti dengan Allahumma. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, jadi riwayat yang muttafaq alaih, dan riwayat Ahmad yang lain yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma, Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, riwayat ya, kedua riwayat ini sahih. Baik, dan telah dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Jadi itu yang pertama. Namun yang dipegang oleh fuqaha Hanabi dan jadi mazhab mereka dengan lafaz wa barik. Padahal yang muttafaq alaih dan riwayat Ahmad yang lain juga yaitu Allahumma barik. Artinya jika seseorang membaca wa barik atau terkadang ya, dia membaca Allahumma barik, semuanya warid. Baik. Berikutnya riwayat kedua dari Ahmad. Tadi itu riwayat yang pertama yang masyhur dipegang oleh fuqaha Hanabila itu tadi. Ya. Nah, ada riwayat kedua dari Ahmad, Imam Ahmad menganggap bahwa yang lebih utama sifat yang datang pada salah satu riwayat Al-Bukhari dari hadis ini juga. Dari hadis Ka'b bin Ujrah. Ada salah satu riwayat Al-Bukhari lafadznya lebih lengkap. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai di sini sama. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di sini bedanya. Salah satu riwayat Al-Bukhari ini ada tambahan ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Riwayat yang pertama kan langsung kama sallaita ala ali Ibrahim. Adapun yang ini kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sama. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sama. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi juga ada tambahan ala Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jika diterjemahkan diartikan sama. Nah, sebagaimana engkau telah bersalawat atas Ibrahim dan seluruh pengikut Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan seluruh pengikut Ibrahim, sama. Hanya dari segi lafadznya saja, redaksi lafadz Arabnya, karena ada penyebutan ala Ibrahim tersendiri sebelum wa ala ali Ibrahim. Itu aja membedakan. Nah, salah satu riwayat Al-Bukhari ini dari segi lafadz lebih lengkap, ya. Dan ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Ini salah satu riwayat Al-Bukhari dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan juga Al-Albani rahimahullah membantah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, keduanya telah menolak kebenaran riwayat ini tadi. Jadi ini subhanallah, memang mengherankan. Ya begitulah, kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidh imam, hafidh besar sekali Ibnu Taimiyah yang sulit dari tandingannya, menolak riwayat tadi. Padahal itu salah satu riwayat Al-Bukhari. Luput dari beliau. Nah, mengatakan riwayat itu tidak datang, tidak benar. Dan Ibnu Qayyim mendukung syekhnya. Makanya Al-Albani rahimahullah membantah keduanya. Bahwa ini telah datang dalam Sahih Al-Bukhari, salah satu riwayat Al-Bukhari. Dan memang datang dalam Sahih Al-Bukhari, salah satu riwayat Al-Bukhari. Jadi itu sahih. Dan riwayat kedua dari Ahmad menganggap ini lebih utama. Riwayat kedua dari Ahmad menganggap ini yang lebih utama. Riwayat kedua, salah satu riwayat Al-Bukhari ini tadi yang lebih lengkap ini yang ada ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Jadi sekarang dua riwayat dari Ahmad. Karena Al-Imam Ahmad sangat hebat dalam ilmu riwayat. Penguasaan riwayat hadisnya itu hebat sekali. Nah, luas sekali. Banyak riwayat. Riwayat-riwayat yang ada beliau tahu sehingga begitu. Nah, ada riwayat mengatakan ya afdal yang pertama, dan itu salah satu riwayatnya. Ya. Salah satu riwayat dia. Nah, yaitu yang dimatan yang sudah kita lewati. Langsung kama sallaita ala Ali Ibrahim, langsung kama barakta ala Ali Ibrahim. Nah, kemudian beliau juga mengatakan riwayat yang lain datang dari beliau mengatakan yang lebih utama adalah sifat ini yang datang pada riwayat salah satu riwayat Bukhari yang kita dengar tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Baik. Sekarang yang mana? Salah satu mengatakan afdol yang pertama, riwayat yang lain mengatakan afdol yang kedua. Datang riwayat ketiga dari Ahmad. Riwayat ketiga mengatakan alat takhir, bebas memilih. Salah satu dari dua sifat itu. Tanpa dan diunggulkan. Tanpa dan diunggulkan. Nah, jadi bisa yang pertama, bisa yang kedua. Dan ini yang terbaik insyaAllah. Ini yang terbaik. Kenapa? Karena dari segi makna pun sama. Dan masing-masing riwayat itu telah datang. Ya, telah sahih. Adapun Al-Albani rahimahullah. Metode Al-Albani di sini karena sahabatnya sama yaitu Ka'b bin Ujrah. Maka riwayat yang beda itu digabung semua oleh Al-Albani. Dijadikan satu sifat. Ya, satu sifat. Sifat yang paling lengkap itu salah satu dari Al-Bukhari tadi. Nah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ditetapkan oleh Al-Albani yang merangkum seluruh riwayat. Dan ini yang beliau tampilkan pada kitab Talkhis Sifat Salat Nabi. Itu yang beliau tampilkan pada Talkhis Sifat Salat Nabi. Nah, sementara Al-Imam Ahmad yang kita dengar yaitu tadi tiga riwayat dan yang terakhir mengatakan pilih, bebas, tidak diunggulkan. Artinya ya, sama-sama sabit dari riwayat Ka'b bin Ujrah yang pertama atau yang kedua. Dan tadi sudah dijelaskan dari segi makna, kandungan makna tidak ada perbedaan sebenarnya. Karena riwayat sifat yang pertama kama sallaita, langsung kama sallaita ala Ali Ibrahim, ya, kama barakta ala Ali Ibrahim, Ibrahim masuk pertama kali pada kata al tersebut. Sehingga sebenarnya dari segi makna sama aja antara riwayat ini dengan riwayat Allah kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Baik, wallahu a'lam. Hafalkan ya, untuk jadi pegangan antum baca salawat setelah tasyahud akhir. Nah, ini yang pertama atau yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad, hadits Ka'b bin Ujrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik atau Allahumma barik dua riwayat. Naam. Ala Muhammad wa ala Muhammad. Salah satunya aja ya, jangan didobel. Jadi wa barik atau terkadang Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau sifat yang kedua Allahumma, yang lebih lengkap, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari segi lafadznya agak lebih lengkap, adapun dari segi makna sama, sudah dijelaskan. Baik. Kita tambah satu sifat salawat lagi. Dan ini yang disebutkan dalam Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar, riwayat Muslim. Nah, adapun sifat-sifat yang lainnya bisa lihat dalam sifat salat Nabi karya Al-Albani rahimahullah, beliau telah menghimpunnya. Nah, namun pada dasar kita, pelajaran kita hanya akan menambah satu lagi yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, yaitu riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari. Riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Lafadznya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sama di sini, kama sallaita ala ali Ibrahim, ya, sama dengan sifat riwayat Ka'b bin Ujrah yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Selanjutnya, wa barik. Nah, di sini bedanya. Tidak langsung innaka Hamidum Majid, tidak, tapi langsung diatofkan dulu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ada tambahan fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid hanya satu kali di ujung. Dan ada tambahan sebelum itu fil alamin. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidun Majid. Sudah hafal ya? Coba maknanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, sama, wahai Allah berselawat atas Muhammad dan atas seluruh pengikutnya, kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berselawat atas Ibrahim bersama seluruh pengikutnya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta berkahilah Muhammad dan seluruh pengikutnya, kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berselawat atas Ibrahim dan seluruh pengikutnya, fil alamin, di alam semesta ini. Ya, di alam semesta. Perhatikan kata fil alamin, di alam semesta ini mengikut kepada kalimat sebelumnya. Ya, mengikut kepada kalimat sebelumnya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berselawat atas Muhammad dan seluruh pengikutnya sebagaimana telah berselawat atas Ibrahim dan seluruh pengikutnya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberkahi Muhammad dan seluruh pengikutnya sebagaimana Allah telah berkahi Ibrahim dan seluruh pengikutnya di alam semesta. Dan kita mengetahui bersama bahwa Ibrahim alaihissalam harum, sangat harum namanya, ya, dan selalu disebut dan disanjung. Nah, Ibrahim dan seluruh pengikutnya. Baik, terpuji di alam semesta. Nah, jadi itu kata fil alamin, dalam semesta itu mengikut kepada kalimat sebelumnya. Kemudian penutupnya, innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Nah, ini hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Jadi riwayat Muslim, Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami sementara kami sedang duduk di majlis Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu Sayyidul Khazraj, pemimpin kaum Ansar untuk suku Khazraj. Sa'd bin Ubadah. Nabi datang ketika, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, kami sedang duduk di majlis Sa'd bin Ubadah. Mereka bin Ansar untuk Khazraj. Ya. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad. Di majlis itu ada Bashir ibn Sa'ad. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepada Nabi. Ketika Nabi datang, Bashir bin Sa'ad berkata kepada Nabi, amarana Allahu ta'ala an nusalli alaik. Allah telah memerintahkan kepada kami, an nusalli alaik, untuk berselawat kepadamu. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, fa kaifa nusalli alaik. bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nah, dia bertanya kepada Nabi begitu. Semisal pertanyaan diajukan pada hari Ka' bin Ujrah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Fasakata. Maka Nabi diam. Ditanya begitu Nabi diam. Tsumma qala. Kemudian Nabi menjawab. Ulu. Bacalah oleh kalian. Nah, itu tadi redaksinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidun Majid. Jika bisa menghafalkan sifat selawat dari dua sahabat ini saja sudah masyaallah. Mau lebih lengkap lihat sifat salat Nabi. Naam, untuk sifat-sifat yang warid. Naam. Nah, Al-Albani rahimahullah dalam masalah ini mengikuti metode Ibnu Taimiyah. Mengikuti metode Ibnu Taimiyah bahwa disunnahkan mengamalkannya secara bergantian. Seluruh sifat salawat yang warid dari Nabi diamalkan semuanya, tetapi secara bergantian, bukan digabung-gabung jadi satu, bukan digabungkan semua jadi satu, tidak. Nah, yang warid pada hadis Ka' bin Ujrah, amalkan kadang-kadang itu, kadang-kadang amalkan hadis yang warid dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari tadi. Kadang-kadang yang lain jika hafal yang lainnya. Nah. Dan dengan baik, ini tadi metode Al-Albani mengikuti Ibnu Taimiyah seperti ini. Ya. Ini juga metode Ibnu Utsaimin. Ini juga metode Ibnu Utsaimin, bahwa diamalkan mengamalkannya secara bergantian. Dengan itu menghidupkan sunnah dan dengan itu membantu khusyuk. Beda kalau satu salawat yang dihafalkan, ya, ada satu salawat yang dihafalkan, itu saja yang dibaca, sudah betul-betul hafal. Terkadang dalam sholat terbaca begitu saja, sudah padahal sedang safar. Nah, entah kemana safarnya, salawatnya tuntas dari awal sampai akhir, selesai baru sudah selesai saya bersalawat. Tapi benar salawatnya benar, karena memang sudah betul-betul dihafal. Tapi tadi nggak khusyuk. Nah, dia sedang safar entah kemana, ke pasar apa kemana. Yang jelas selawat selesai baru sadar, oh sudah selesai selawatnya. Nah, ketika beberapa sifat selawat dihafalkan, terkadang baca yang ini jadi persiapan setelah tasyahud, mau baca selawat yang mana ini, akan khusyuk kan. Saya mau baca riwayat Ka' bin Ujrah yang pertama misalkan, atau yang kedua, atau saya ingin amalkan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Diperhatikan kan begitu, karena kalau tidak perhatikan nanti tertukar-tukar, akhirnya dengan itu jadi khusyuk. Nah, itu diantara faidah mengamalkan ya sunnah-sunnah warid dari Nabi. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Karena sekali di surah. Subhanallah, alhamdulillah, syukur.